بسم الله الرحمن الرحيم رحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah jalla wa ala menciptakan kita di muka bumi ini untuk beribadah kepadanya semata, mengabdi kepada Allah jalla wa ala sebagai hamba Allah yang saleh, hamba yang bertakwa, melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, hamba Allah yang memiliki akidah yang kuat, keimanan yang kokoh, tauhid yang murni, ketaatan dalam perkara ibadah, muamalah yang indah, akhlak yang bagus, yang luhur. Sebagai seorang muslim yang menjauh dari berbagai macam hal-hal yang dilarang dalam Islam, ubudiyah kepada Allah jalla wa ala. Allah menegaskan dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Di Adz-Dzariyat. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku. Qaum muslimin rahimakumullah, di dalam menjalankan ibadah kepada Allah ini, ibadah mahdhah hablum minallah atau ibadah muamalah akhlak wal adab, faktanya, realitanya, tidak semua hamba-hamba Allah ini mau beribadah. Tidak semua hamba-hamba Allah ini orang baik. Nyatanya ada yang semangat beribadah, ada yang akhlaknya mulia, ada yang angin-anginan dalam ibadahnya, ada yang bahkan terjatuh dalam perkara yang mungkar, jatuh dalam larang-larang agama, ada yang kurang bagus etikanya, bahkan ada yang buruk perangainya. Sunnatullah pada hamba-hambanya, ada yang muslim, ada yang non-muslim, yang muslim ada yang saleh, ada yang fasik, ada yang akhlaknya bagus, ada yang akhlaknya tidak bagus. Dan itu ada di tengah-tengah masyarakat kita. Kaum muslimin rahimakumullah, Islam adalah agama yang indah, agama yang mulia, mengajarkan kemuliaan dan keindahan, mengharapkan semua hamba-hamba Allah Jalla wa'ala, hamba yang baik, hamba yang saleh, yang bertakwa, hamba yang berakhlak mulia, beretika indah. Dikarenakan ada fakta yang semacam itu, dalam Islam disyariatkan untuk saling menasihati, saling memberikan wejangan-wejangan kebaikan, saling memerintahkan yang ma'ruf mencegah yang mungkar. Ada syariat al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil mungkar. Seorang hamba yang soleh sekalipun, yang bertakwa sekalipun, yang akhlak yang mulia sekalipun, dia juga manusia biasa, lalai, khilaf, alfa, jatuh dalam kesalahan, kadang error. Maka perlu ditegakkan di sana prinsip an-nasihah, saling menasihati, saling menegur, saling memberi wejangan, saling memberi memerintahkan yang ma'ruf mencegah yang mungkar. Dan mulia tujuannya, yang pertama supaya yang lalai ingat lagi, yang salah-salah perbaikan diri, yang mulai nyerong-nyerong lurus kembali, yang jahat-jahat baik lagi, yang baik semakin baik, yang soleh semakin soleh, yang bertakwa semakin bertakwa, yang akhlaknya mulia semakin mulia, sehingga masyarakatnya masyarakat yang bertakwa, soleh, beretika, bertata krama, baik-baik semua. Ini dalam pandangan Islam merupakan tonggak agama. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari, semoga Allah meridainya, Nabi kita Muhammad bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dinu an-nasiha." Agama itu nasihat. Nasihat merupakan tonggak agama, pilar agama, pokok agama. Dengan nasihat, agama menjadi bagus. Di sebagian di antaranya adalah wa'amatil muslimin, nasihat untuk segenap kaum muslimin. Juga kaum muslimin rahimakumullah, cukup banyak ayat wa hadith yang menganjurkan kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan perkara kebajikan, menghimbau, menganjurkan perkara kebajikan kepada umat supaya mereka berlomba-lomba dalam kebajikan, menjadi hamba Allah yang saleh. Ada perintah untuk nahi mungkar, mencegah yang mungkar, meredam yang mungkar, melarang yang mungkar, supaya yang berbuat mungkar tadi insaf, sadar, perbaikan diri, dan tidak menimbulkan kerusakan-kerusakan di muka bumi. Ini juga merupakan tonggak Islam. Umat Islam mendapatkan predikat khairul ummah, umat terbaik, dikarenakan prinsip ini. Di Ali Imran 110 Allah menegaskan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian wahai kaum muslimin adalah khairu ummah, sebaik-baik umat. Apa sifatnya? Kalian memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Dengan prinsip ini akan tersebar kebahagiaan, kesuksesan, tersebar kebaikan-kebaikan agama, kebaikan-kebaikan dunia untuk individu dan masyarakat. Juga di Ali Imran ayat yang ke-104 Allah mewajibkan sebagian kaum muslimin untuk melaksanakan prinsip ini. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada dari kalangan kalian wahai kaum muslimin sebagian orang umat, seseorang, sebagian orang menyeru kepada perkara kebaikan, mengajak orang lain kepada perkara kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf-ma'ruf, mencegah yang mungkar. Allah menegaskan di akhir ayat, wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang muflih, yang menggapai falah, kesuksesan, bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan yang mereka impikan, selamat dari mara bahaya yang mereka takutkan. Sukses dunianya, sukses agama dan akhiratnya dengan tonggak ini, menyeru kebaikan, amar ma'ruf, nahi mungkar. Sehingga kaum muslimin rahimakumullah, ketika kita menasihati orang lain, memberikan arahan kepada orang lain, memberi bimbingan kepada orang lain, mau'idhah, wujangan-wujangan kepada orang lain dengan perkara-perkara kebaikan, ketika kita mengajak yang lain, individu, masyarakat, mengerjakan yang ma'ruf-ma'ruf, ada yang mungkar kita cegah, ada yang mungkar kita larang, itu untuk kebaikan bersama, itu untuk kebaikan individu, kebaikan masyarakat itu sendiri. Upaya masing-masing kita untuk meraih falah, kesuksesan, untuk masyarakat kita dikatakan masyarakat Islam terbaik, khairu ummah, terbaik di sisi Allah Jalla wa'ala, terbaik dalam pandangan Allah, dalam pandangan Islam, mulia Islam ini dengan tonggak nasihat dan amar ma'ruf nahi munkar. Di sisi yang lain, dalam pandangan Islam, kemungkaran itu merusak masyarakat. Hal-hal yang jelek itu merusak masyarakat. Entah itu kemungkaran, entah itu dosa dan kemaksiatan, entah itu penyimpangan-penyimpangan pemahaman agama, radikalisme, terorisme, ataukah itu akhlak yang buruk, budi pekerti yang jelek, budi yang jelek. Ini dalam pandangan agama merusak masyarakat, membinasakan masyarakat. Kalau dibiarkan, hancur masyarakatnya. Kalau tidak dilerai, gak dihentikan, gak ada yang mengingatkan, hancur masyarakat ini. Ada sebuah hadis dalam Bukhari Muslim, penting untuk kita cermati. Dari Ummul Mukminin Ummul Hakam Zainab bin Jahsy radhiyallahu taala anha. Ini istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyebutkan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke rumahnya Zainab bintu Jahsy dalam kondisi panik fazian. Beliau mengatakan la ilaha illallah. Ini bahasa orang yang gelisah. La ilaha illallah. Wailun lil Arab min syarrin qad iqtarab. Celaka orang-orang Arab ini, celaka bangsa Arab ini dari kejahatan-kejahatan yang semakin dekat. Disebutkan dalam syarahnya, disebut orang-orang Arab dikarenakan Rasul ada di sana saat itu. Suatu kaum, masyarakat ada Rasul. Lebih-lebih lagi sangat dekat kejahatannya. Beliau mengatakan futihal yaum min radmi Ya'juj wa Ma'juj mithlu hadhihi, terbuka dari penghalang Ya'juj dan Ma'juj, tembok yang menghalangi mereka seperti ini. Beliau melingkarkan seperti ini, lingkaran kecil seperti ini. Saya tanyakan kata Zainab itu Jahsy, faqultu ya Rasulullah anahliku wa fina salihun, apakah kita akan binasa, kita akan hancur. Sementara di tengah-tengah kami ada orang-orang solehnya, ada alim ulama, ada tokoh-tokoh masyarakat, ada ahli ibadah, ada orang soleh yang bertakwa. Apakah kami akan binasa sementara di tengah-tengah kami masih ada orang solehnya? Apa jawabannya beliau? Naam, idza kathural khabath, iya, kalian akan binasa ketika keburukan, kejelekan, kekejian itu merajalela, banyak terjadi di mana-mana, kemungkaran di mana-mana, maka muncul kehancuran tengah-tengah masyarakat. Yang kena imbasnya bukan semata-mata ahli maksiatnya, bukan semata-mata orang jahatnya, yang kena imbasnya semua lapisan masyarakat, bahkan orang-orang solehnya. Inilah tegaskan dalam ayat, dalam sebuah ayat, wattaqu fitnatan la tusibannalladzina zalamu minkum khassah, takutlah kalian, waspadailah oleh kalian sebuah fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja di kalangan kalian. Artinya apa? Semuanya kena. Yang enggak tahu menau kena, yang soleh-soleh yang bertawa kena semuanya. Dikarenakan kerusakannya semakin menjamur, kemungkarannya semakin merajalela, tidak ada upaya untuk meredamnya. Hancur umatnya, orang baik ikut hancur di dalamnya, dengan bahasa nahlik, binasa. Sehingga sekali lagi dalam pandangan Islam, kemungkaran-kemungkaran, berbagai macam dosa dan kemaksiatan itu menghancurkan masyarakat, merusak umat. Maka perlu ada upaya menasihati, perlu ada upaya mau'idhah, wejangan-wejangan, penyuluhan-penyuluhan, perlu adanya amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah kebaikan, mengingatkan masyarakat, hati-hati perkara kejelekan tadi jangan dikerjakan, sebab akan membinasakan kita semuanya. Maka amar ma'ruf nahi mungkar itu kebaikan bagi umat tadi, kebaikan untuk masyarakat tadi. Barakallahu fikum. Hadis yang kedua yang juga penting kita cermati di sini, hadis dalam Sahih Bukhari dari sahabat Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridainya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan permisalan, permisalan orang-orang yang berjuang untuk nahi mungkar dengan orang-orang yang terjatuh dalam kemungkaran. Beliau mengatakan dalam sabdanya, "Matsalul qa'imi fi hududillahi wal waqi'i fiha kamatsali qaumin istahmu 'ala safinatin." Perumpamaan orang-orang yang menegakkan hukum-hukum had Allah, yakni orang-orang yang berjuang untuk amar ma'ruf nahi mungkar, dan orang-orang yang terjatuh dalam kemungkaran tadi, diumpamakan seperti suatu kaum yang berundi untuk naik sebuah kapal. Berundi untuk naik sebuah kapal. Fasara ba'dhum a'laha wa ba'dhum asfalah. Diundi, ada yang dapat bagian bawah kapal, ada yang dapat bagian atas kapal. Ada bagian bawah, ada dek 1, dek 2 gitu ya. Kapalnya bertingkat-tingkat. Wa kana alladhina fi asfaliha idza istaqaw min al-ma'i marru 'ala man fawqahum. Orang-orang yang di bagian bawah kapal, kalau kepingin mencari air, kepingin minum, harus naik ke atas, melewati orang-orang yang di dek atas. Nah, turun lagi, perlu air, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Ada yang punya ide. Faqalu, mereka punya ide. Lau anna kharaqna fi nasibina kharqa, walam nu'zi man fauqana. Alangkah baiknya kalau di bagian tempat kita ini dilubangi saja. Kita lubangi sebuah lubang, langsung muncul air dari bawah. Ya kan? Dan kami tidak mengganggu yang di atas kami. Lihat ini, niatnya baik. Niatnya tidak mau ganggu orang lain yang di atas. Niatnya baik, hanya kepingin dapat air dari tempatnya langsung tanpa ganggu yang lain. Kalau dibahasakan sekarang ini, mengerjakan mungkar, mengerjakan dosa dengan alasan saya enggak membuat susah orang lain, saya tidak merugikan orang lain. Saya yang mengerjakan, badan-badan saya, tangan-tangan saya, mata-mata saya, kenapa jenengan jadi ruwet? Itu niatnya. Tapi yang dikerjakan apa ini? Melobangi bagian bawah kapal. Rasul mengatakan, fa'in tarakuhum wa ma'aradu halaku jami'an. Kalau semua yang di kapal membiarkan mereka tadi, membiarkan ide mereka tadi dikerjakan, apa yang terjadi? Halaku jami'an, binasa semuanya. Nah kalau bagian bawah dilobangi kapalnya, karam. Nah gitu ya, airnya masuk ke dalam kapal, karam kapalnya, tenggelam semua, binasa semuanya. Wa in akhadhu ala aydihim najaw wa najaw jami'a. Tapi kalau mereka mencegah tindakan tadi, melarang ide tadi, jangan, selamatlah mereka dan semua yang di kapal juga ikut selamat. Dipahami gak? Yang namanya perkara kemungkaran itu kadang mengganggu masyarakat. Ada kezaliman, pengrusakan-pengrusakan, jelas. Kadang perkara yang mungkar itu terkait dengan individu masing-masing orang. Terkait dengan seseorang saja. Dia mengerjakan perkara maksiat, berbuat dosa, dia saja. Dalam benak dia enggak ganggu orang lain, saya enggak mencuri hartanya orang, saya enggak mendzalimi orang lain, saya tidak menjatuhkan kehormatannya orang lain, saya hanya mengerjakan tindakan yang saya inginkan, badanku sendiri, mataku sendiri, tanganku sendiri. Ingat, yang dibahas bukan semata-mata Anda mendzalimi orang lain, bukan semata-mata Anda merusak masyarakat Anda dengan tindakan jahat Anda, semata-mata Anda mengerjakan dosa, semata-mata Anda mengerjakan kemaksiatan, kemungkaran, itu merusak, itu membinasakan. Seperti Anda sedang melobangi bahtera umat ini yang sedang berlayar di samudera. Satu umat ini dengan bahtera yang sama. Tindakan mungkar Anda kayak melobangi bagian kapal, bagian bawah kapal. Membinasakan Anda, bahkan juga membinasakan masyarakat Anda. Maka dalam hadis ini diminta untuk cegah mereka. Jangan diizinkan mengerjakan tindakan mungkar tadi, meskipun terkait dengan kemaslahatan mereka, karena membinasakan. Sehingga amar ma'ruf nahi mungkar itu meredam kebinasaan. Amar ma'ruf nahi mungkar itu meredam azabnya Allah, meredam hukuman Allah, meredam kebinasaan umat, kebinasaan masyarakat, menyelamatkan umat, menyelamatkan masyarakat, sekaligus membawa kepada falah. Wa ulaika humul muflihun. Merekalah orang-orang yang menggapai falah, kesuksesan, kebahagiaan, keberuntungan yang sebenarnya, dunia, agama dan akhirat. Maka penting ada upaya saling menasihati di tengah-tengah umat, menegakkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar di tengah-tengah umat. Satu poin saya ingatkan adalah, tegakkan dengan sebenar-benarnya makna an-nasihah, makna menasihati. Apa maknanya? Taunya kita kan nasihat, nasihat, nasihat gitu. Itu salah satunya. Tapi para ulama kita dalam menjelaskan makna kata-kata ini membawakan sebuah definisi yang begitu indah menggambarkan betapa indahnya menasihati. Disebutkan dalam syarah hadis Adzun Nasiha, kalam Al-Khattabi rahimahullah, kalam Al-Hafidh Ibnu Salah rahimahullah, dan juga para ulama-ulama yang lain membahas panjang tentang makna nasihat. Khulasahnya, kesimpulannya adalah yang namanya an-nasihatu kalimatun jami'atun, sebuah kata yang mencakup tentang sebuah ungkapan, sebuah ibarat, yaitu iradatul khairi lil mansuhi lahu. Ini dhabitnya, iradatul khairi lil mansuhi lahu, menghendaki kebaikan, menginginkan kebaikan untuk pihak yang dinasihati. Ini perkara penting yang harus kita pahami, yang kita terapkan saat kita menegakkan prinsip nasihat ini, yang memotivasi kita di kalbu yang paling dalam. Ketika ada orang lain yang salah, yang kurang bagus, yang buruk, yang error, di hati yang paling dalam kita menyayangi mereka, kita mencintai mereka. Mereka adalah saudara kita, sesama kaum muslimin. Di kalbu yang paling dalam kita menghendaki, menginginkan mereka baik. Kita kepingin mereka baik. Kita ingin mereka mendapatkan kebaikan-kebaikan dunia, kebaikan-kebaikan agama, kebaikan akhirat. Kita tidak kepingin mereka hancur, mereka rusak. Itu nasihat. Iradatul khairi lil mansuhi lahu. Sehingga penjabarannya panjang. Semua kebaikan-kebaikan kita perjuangkan untuk kita berikan kepada umat kita, masyarakat kita. Maknanya luas. Yang masih awam, yang masih jahil-jahil, diajari ilmu dengan cara yang bijak, dengan penuh kasih sayang. Yang miskin-miskin, yang fakir-fakir, dibantu finansialnya dan segala macamnya, terentaskan dari kemiskinan. Yang sedang galau, yang sedang risau, dibantu, dikasih solusi-solusi atas semua yang dia hadapi. Barakallahu fikum. Yang mulai error-error, dikasih arahan, dikasih bimbingan, dikasih wejangan, ditegur, didakwai. Semua kebaikan-kebaikan yang ada kita perjuangkan mereka mendapatkannya. Kita yang berjuang untuk menasihati, kita yang berjuang untuk berdakwah, kita yang berjuang untuk amar ma'ruf nahi munkar, dari kalbu yang paling dalam kita mengharapkan kebaikan untuk mereka. Ini hal yang sangat penting untuk dimasukkan dalam kalbu yang paling dalam. Jangan dikira kita menegur orang itu karena kebencian. Tidak. Karena emosi, amarah. Tidak. Mungkin di tempat taklim seperti ini, atau mungkin di mimbar Jumat, barangkali ada khatib yang dengan lantang memperingatkan bahaya-bahaya kemungkaran. Hati-hati pak, hati-hati, ada yang begini, begini, begini, begini, begini. Jangan dipahami ngamuk kui, emosi kui. Boten. Yang benar itu bukan karena amarah, bukan dikarenakan emosi, bukan dikarenakan dendam, bukan dikarenakan benci. Bukan. Dalam Islam itu bentuk kasih sayang seseorang kepada orang lain, kepada umatnya, kepada masyarakatnya yang kurang bagus, yang kurang etis, yang kurang ideal. Kenapa dia berbuat demikian? Dicegah, diperbaiki, dinasihati, dibimbing, diarahkan, ditegur dengan hati yang penuh dengan cinta kepada dia, mengharapkan kebaikan untuk dia. Itu yang namanya an-nasiha. Dan itu bisa dilakukan ketika yang pertama orang tadi memahami betul makna nasihat. bisa terwujud ketika orang itu ikhlas di dalam memberi nasihat. Tujuan dia lillahi tabaraka wa ta'ala semata. Tujuan dia semata-mata ibtigha mardhatillah. Yang diinginkan mengharapkan ridhonya Allah jalla wa ala. Yang ketiga, dalam kalbu dia ada mahabbatul muslimin, rahmatun lil muslimin, kecintaan kepada kaum muslimin, kasih sayang kepada kaum muslimin. Dan yang keempat, dalam kalbu yang paling dalam terpatri semangat hidayatul ghair, kepingin memberi hidayah, petunjuk dengan makna penjelasan, bimbingan, arahan kepada orang lain untuk kebaikan dia. Ini adalah poin-poin penting menggambarkan etika mulia seseorang yang sedang menasihati. Ini yang harus ada pada seorang dai, seseorang mubalig, seseorang yang menegakkan prinsip amar ma'ruf munkar. Dia mengingkari tapi dengan penuh cinta dan kasih sayang, mengharapkan kebaikan untuk orang tadi. Yang salah dianya, yang error masyarakatnya. Dia yang berjuang sekuat tenaga, perbaikan untuk mereka, kebaikan untuk mereka, dengan penuh kasih sayang dari kalbu yang paling dalam. Sehingga nasihat itu indah dalam Islam. Amar ma'ruf nahi mungkar itu indah dalam Islam. Dakwah ilallah itu menebar kasih sayang untuk umat. Itu prinsip dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami tidaklah mengutus engkau wahai Nabi SAW melainkan untuk mendapat rahmat di tengah-tengah umat ini. Yang namanya rahmat itu dua macam, Pak. Mengajarkan yang baik-baik, support yang baik-baik, yang soleh-soleh, yang bertakwa, yang beriman, yang berakhlak mulia, disupport, disampaikan fadilahnya, keutamaan-keutamaannya, didukung, dihimbau, ya berlomba-lomba bersama-sama mengerjakan perkara kebajikan, berlomba-lomba menjadi hamba yang bertakwa, yang saleh. Jelas, itu rahmah. Ada lagi yang kedua yang dibahas sekarang ini, upaya untuk mencegah orang jelek dari kemungkarannya, namanya an-nasiha, yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar, dengan motivasi mencintai mereka, menyayangi mereka, ingin mereka baik, jangan sampai mereka jatuh atau jelek atau menyimpang. Itu juga merupakan rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami enggak mengutus engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan untuk rahmat bagi alam raya ini. Ini satu poin penting yang perlu ditanamkan dalam kalbu yang paling dalam. Dari sinilah ya khonafitina asakumullah berkembang pembahasan di kalangan para ulama terkait dengan bab nasihat dan amar ma'ruf nahi munkar, pentingnya etika beramar ma'ruf nahi munkar, etika menasihati orang lain. Supaya indah itu nasihat, supaya indah yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Ada tiga poin. Ya wis, kurang 3 menit. Dipaskan 6.50 apa sebelumnya? Hah? Udah masuk ini? Oh, Masya Allah. Hayar insya Allah. Kalau itu stop dulu aja, diteruskan insya Allah ba'da saat isya, 15 menit setelah saat isya. Saya terangkan dengan global 3 poin penting yang harus ada pada kita ketika menasihati. Ben ora kepo. Nah, supaya tidak penasaran, ada ilmu, ada kelemah lembutan, ada sabar. Ilmu, rifq wa sabar. Insyaallah taala ba'da isya sementara cukup. Walhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu